aku bilang kamu harusnya lebih tahu. Kau menarik di mataku, tapi sabarku menunggu. Karena kamu berdua pacarmu, dua kali bertemu. Kamu tanpa pacarmu, coba dekatimu, langsung bilang I love you. Bertekan yang jantungku, menunggu apa jawabmu. Kau bilang kau mau, you say I love you. Jadi milikku.